Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa datang dan hadir bermajlis di majlis ilmu ini. Ikhwani fiddin, pembahasan kita masih tentang pandangan manusia terhadap dunia ini, bagaimana penilaian mereka terkait dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dunia, barakallahu fikum, adalah tempat yang telah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya. Akan tetapi kita tidak boleh ifrat wala tafrit. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan dunia ini kepada kita kecuali beberapa yang Allah haramkan. Akan tetapi kita tidak boleh tafrit, tidak boleh melalaikan hak-hak yang harus kita tunaikan berupa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalau sampai kehidupan dunia ini dijadikan sebagai tujuan utama di dalam setiap perbuatan dan amalan yang dia lakukan. Sehingga oleh karena itu dibahas di sini bagaimana pandangan yang benar dan pandangan yang salah terhadap kehidupan dunia ini. Pada halaman 160, Asy-Syaikh menyebutkan tentang orang-orang yang memandang dunia ini hanya sebatas keindahannya saja, dan dia hanya mengupayakan untuk memperbanyak harta dan kenikmatan duniawi, hanya menyenangkan dirinya, akan tetapi tidak peduli, barakallahu fikum, akan hakikat dan tujuan utama dari diciptakannya dunia ini dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Dan bahkan di antara mereka ada yang sampai lalai dan lupa bahwa setelah dunia ini ada akhirat, kehidupan akhirat yang bahkan justru itu adalah kehidupan yang abadi, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu seorang muslim tentunya harus mengupayakan kehidupan yang lebih abadi dibandingkan kehidupan yang fana ini. Wa qad wa'ada Allah ta'ala man hadhihi nadratuhu lil hayah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang penilaiannya terhadap kehidupan dunia ini seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa dunia ini hanya tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk beramal. Lalai, dan bahkan sampai di antara mereka yang lupa dan sampai tidak meyakini bahwa di sana ada negeri akhirat yang kekal dan abadi. Allah menyebutkan dan mengancam orang-orang seperti ini, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan dia ridho dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan duniawi ini, watma'annu biha, dan dia damai dan tenang, damai dan merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang dari ayat-ayat kami lalai. Dia lalai dari ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat syar'iyyah ataupun ayat al-kauniyah. Ayat al-kauniyah seperti ciptaan-ciptaan Allah, matahari, bulan. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Ini adalah ayat-ayat Allah al-kauniyah. Yang tentunya seorang muslim apabila memperhatikan ayat-ayat demikian akan tumbuh rasa keimanan, tumbuh keimanan dan rasa cinta kepada pencipta barakallahu fikum dari makhluk-makhluk yang besar tadi, sehingga dia pun mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Adapun ayat syar'iyah, yaitu ayat Al-Quran, ahadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fikum, dan disebutkan di dalam ayat ini, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dia bangga dengan kehidupan dunianya, ridho dan merasa tentram dengan kehidupan dunia ini, dan dia dari ayat-ayat Allah lalai. Bagaimana keadaan mereka? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka adalah mereka, tempat kembali mereka adalah an-nar, bima kanu yaksibun, akibat atau dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka an-nar orang-orang yang memiliki penilaian tentang kehidupan dunia ini seperti yang kita sebutkan, hanya sebatas untuk menyenangkan diri. Tidak, dia tidak mau melirik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat alladzi inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Lalai dengan ayat yang seperti ini, bahwa ternyata kehidupan dunia ini adalah tempat untuk ujian. Kenikmatan-kenikmatan yang ada ini adalah ujian bagi kita semua barakallahu fikum. Dan orang yang lulus pada ujian tersebut adalah orang yang baik amalannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan perkataan yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin, atau bisa lihat di dalam muqaddimahnya, innalillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Bagaimana mereka melihat kehidupan dunia ini? Dengan sisi yang cerdas, dengan cara pandang yang baik dan bagus. Tidak seperti keumuman manusia pada zaman sekarang ini. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Dikarenakan kecerdasan mereka, paham mereka tentang hakikat kehidupan dunia ini, mereka menceraikan dunia ini, wa khaful fitana, dan mereka khawatir ujian-ujian yang ada padanya. Nadharu fiha, mereka melihat pada kehidupan dunia ini. Falamma 'alimu annaha laysat li hayyin watana. Maka seketika mereka tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk orang hidup, katanya. Maksudnya bukanlah tempat yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Karena di sana ada yang lebih kekal, ada yang lebih baik, yang tidak terbanding, yang tidak sebanding dengan kehidupan akhirat barakallahu fikum. Antum bisa bayangkan posisi atau derajat ahlul jannah, penduduk jannah yang paling rendah, dia diberikan kepadanya semua kekayaan, kekuasaan yang pernah dimiliki oleh raja yang paling kaya, atau semua kerajaan yang ada, yang pernah ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ini posisi yang paling rendah di dalam jannah. Lalu bagaimana di atasnya dan seterusnya? Bagaimana dengan orang-orang yang menempati al-firdaus al-a'la? Tentu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga bahkan tidak sampai bisa terbetik di dalam hati manusia bagaimana indahnya, bagaimana barakallahu fikum nyamannya kehidupan dunia, kehidupan di negeri akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perselisihan dan permusuhan di dari dada-dada mereka. Wa naza'na an qulubihim ghillan wa naza'na an qulubihim ghillan ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut permusuhan, hasad, dengki dari dada-dada mereka, dan mereka saling bersaudara, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan dan saling berhadapan. Mereka bercengkrama, bercerita, barakallahu fikum. Sungguh luar biasa dan indahnya kehidupan akhirat. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Nawawi mengatakan, menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas tadi, talaqud dunya wa khaful fitana. Falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan. Sehingga ketika mereka sadar bahwa dunia ini tidak kekal, tidak abadi, mereka menjadikan dunia ini ibarat samudra, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal-amal soleh ibarat bahtera guna mengarungi samudra yang sangat luas tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan, yang menginginkan kehidupan duniawi dan perhiasannya pada setiap amalan dan perbuatan dia, nuwafi ilaihim a'malahum, maka kami akan berikan maksud dari amalan-amalan mereka tersebut, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan padanya. Nah, kalau kamu mengharapkan kehidupan duniawi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan engkau tidak akan dirugikan dalam hal ini. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali an-nar, kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan barakallahu fikum, telah batal, telah tertolak apa yang mereka perbuat pada dunia ini, dan dibatalkan seluruh amalannya. Wal'iyadu billah. Ayat ini ikhwani fiddin adalah ayat yang dibacakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma tatkala disampaikan kepada beliau hadis barakallahu fikum tentang manusia yang pertama kali dinyalakan api neraka terhadapnya. Ada tiga jenis orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Seorang mujahid yang meninggal di dalam jihad, seorang alim yang belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, kemudian seorang yang kaya raya namun dia dermawan, yang selalu menginfakkan, mensedekahkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan. Namun ternyata mereka melakukan hal itu semua dalam rangka mendapatkan rasa sanjungan dan pujian dari umat manusia. Maka sebagai balasan Allah berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, naam, menolak semua amalan mereka dan mengatakan bahwa mereka semua itu adalah kadzab, pendusta, dan mereka dimasukkan ke dalam an-nar. Ketika disampaikan hadis ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau langsung pingsan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau pingsan. Karena di dalam hadis ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Perkaranya sangat dahsyat. Amalan-amalan besar yang disebutkan di dalam hadis ini. Bagaimana amalan-amalan besar ini, jihad, thalabul ilm, dakwah, mengajar, kemudian infak fi sabilillah, adalah amalan-amalan yang besar yang memiliki keutamaan yang besar di dalam syariat ini. Bagaimana amalan-amalan seperti ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar, sehingga perkaranya sangat luar biasa, yaitu dikarenakan dia melakukan itu semua karena riya, bukan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan seorang sahabi al-jalil Muawiyah bin Abi Sufyan pingsan. Dan tatkala beliau sadar, beliau membacakan ayat ini, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan duniawi pada amalannya, maka kami akan penuhi maksud dan tujuan dari amalan mereka tersebut, dan mereka tidak dirugikan dalam hal ini, dan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat melainkan an-nar, dan tertolak semua apa yang mereka perbuat, dan begitu pula telah batal apa yang mereka amalkan, waliyadzubillah. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Jarir barakallahu fikum, nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika salatatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk yang Allah yang pertama kali yang dinyalakan api neraka untuknya pada hari kiamat. Nah, justru merekalah yang pertama kali pada hari kiamat yang mendapatkan siksaan api neraka. Api neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka pada hari kiamat, waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Tentang ayat ini, Al-Imam Abdurrahman bin Hasan menukilkan dari barakallahu fikum cucu dari Naam Abdurrahman bin Hasan, penulis Fathul Majid, ini adalah cicitnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdullah barakallahu fikum adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana Al-Imam Abdurrahman bin Hasan berguru kepada Sulaiman bin Abdullah, sama-sama keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Barakallahu fikum. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan meninggalnya barakallahu fikum ketika pasukan Naam Utsmaniyah merebut kekuasaan dari kerajaan Saudi Arabia, kemudian di antara tawanan yang mereka tawan adalah Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, dan disebutkan bahwa beliau diberondong oleh peluru yang mana disertai di situ khamar dan alat-alat musik. Jadi mereka sambil memainkan alat musik dan meminum khamar untuk menyiksa dan mengeksekusi seorang imam yang besar, Abdurrahman bin Hasan barakallahu fikum, luar biasa. Naam. Berkata Al-Imam Sulaiman bin Abdullah, naam, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah barakallahu fikum, beliau menjelaskan tentang ayat ini, ayat di dalam surat, naam, surat Hud. dalam surat Hud beliau mengatakan al-amalus salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah min shadaqatin wa salatin wa sillatin wa ihsanin ilan nas wa tarku dhulmin wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu al-insan aw yatrukuhu khalisan lillah. Amalan soleh yang diperbuat oleh banyak dari umat manusia yang seharusnya hal tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sedekah, salat, silaturahim dan berbuat baik kepada umat manusia, meninggalkan perbuatan zalim dan amalan-amalan yang lainnya, dia melakukan perbuatan tersebut ikhlas karena Allah, tidak ingin mengharapkan sanjungan pujian dari umat manusia, akan tetapi dia ingin mengharapkan pahala dari Allah, akan tetapi pahala tersebut ingin dia dapatkan bukan pahala di akhirat, balasan di dunia ini, balasan berupa semoga Allah menjaga hartanya, naam, menjaga keluarganya, atau kenikmatan tersebut selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan tidak ada keinginan, hasrat untuk mengharapkan jannah dan menghindar dari annar. Fa hadza yu'ta thawabu amalihi fid dunya wa laisa lahu fil akhirati min nasib. Maka orang seperti ini, kata Asy-Syaikh, naam, balasan dari perbuatan dia diberikan ketika dia berada di dunia saja, sementara di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Nah, dia hanya mengharapkan semoga harta dia bertambah, semoga dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya. Dia bersedekah mengharapkan supaya harta dia dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keinginan untuk mengharapkan surga atau menghindar dari annar. Maka kata Syekh barakallahu fikum, bahwa dia hanya mendapatkan balasan di dunia itu saja, sementara di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, di sini ada nasihat bagi kita semua untuk memperbaiki segala nawaya kita, niat-niat kita. Nah, barakallahu fikum, niat memang sesuatu yang sulit, akan tetapi tetap kita upayakan. Inilah yang disebut dengan mujahadatun nafs, berjihad melawan diri kita, melawan nafsu kita. Barakallahu fikum. Di antara mujahadatun nafs adalah mengupayakan untuk selalu ikhlas di dalam beramal. Nah, pada setiap kesempatan diupayakan. Andai muncul penyakit-penyakit riya, maka diupayakan untuk naam, untuk dilawan dan seterusnya. Jangan dibiarkan riya tersebut terus menyeret kita sehingga kita terus berlarut-larut dan menyelesaikan amalan dalam keadaan kita mura'in, melakukan perbuatan riya wal iyadu billah. Barakallahu fikum. An-naw'u tsani, jenis yang kedua itu yang jenis yang pertama. Wa huwa akbar minal awwal wa akhwaf. Yang mana dia mengharapkan dari amalan yang dia lakukan adalah ingin mendapatkan popularitas, riya, dan tidak ada mengharapkan negeri akhirat, kehidupan akhirat, pahala di akhirat, dia tidak mengharapkannya. Ini lebih parah lagi. Naam. Kemudian yang ketiga, dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh yang dia perbuat hanya dia tujukan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan duniawi. Barakallahu fikum. Dia melakukan talabul ilmi supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan jabatan di sebuah lembaga misalnya, sehingga dia mendapatkan barakallahu fikum murattab asy-syahriyah, gaji setiap bulan. dan seterusnya. Maka yang seperti ini ikhwani fiddin, naam, sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dia melakukan hijrah, dia hijrah, naam, karena untuk menikahi seseorang. Naam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Famankanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung niat. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk menikahi seseorang, barakallahu fikum, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka hijrah dia, balasannya dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan sementara di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ikhwani fiddin, ketika dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan baik, amal-amal soleh, namun dunia itu datang kepada dia tanpa dia mengharapkan, maka yang seperti ini tidak termasuk pada jenis yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum, dalam sebuah hadis disebutkan, man balaghahu ma'rufun min akhihi min ghairi talabin wala israfi nafsin falyaqbalhu. Barang siapa yang sampai kepada dia kebaikan duniawi dari saudaranya tanpa dia mengharapkan, mengharap-harap, dan tanpa dia meminta, maka hendaklah dia menerimanya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sebuah bab, barakallahu fikum, bab nam ma, ana lupa lafadznya, maknanya adalah bab amalan yang disangkakan itu adalah riya, akan tetapi itu bukan riya. Bab amalan yang disangkakan itu adalah riya, akan tetapi itu bukan riya. Barakallahu fikum. Nah, seseorang ketika melakukan, naam, melakukan sebuah kebaikan, sebuah kebaikan, kemudian dia mendapatkan pujian dari perbuatan yang dia lakukan, orang-orang bahkan ada yang memberikan nama blak, memberikan tunjangan atau segala macam jenisnya, naam, maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan justru itu adalah kebaikan yang Allah segerakan untuk dia. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, tilka ajilatu bushra lil mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mukmin. Jadi ketika seorang mendapatkan popularitas di dalam amalan yang dia lakukan, seperti para ulama, para ulama rabbaniin, popularitasnya sungguh sangat luar biasa. Mereka dikenal oleh masyarakat, bahkan di setiap penjuru kaum muslimin mereka dikenal. Ketika mereka datang, mereka disambut, naam, mereka dicari-cari, popularitas yang sangat luar biasa. Akan tetapi banyak, barakallahu fikum, mereka tidak mengharapkan itu semua. Maka ketahuilah bahwa yang seperti ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang mukmin sebelum pahala yang akan Allah siapkan nanti di negeri akhirat. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa hadzal wa'id yashmuluha ashab hadhihi an-nadrati. Ancaman ini mencakup, ancaman ini mencakup, barakallahu fikum, pemilik pemikiran-pemikiran yang disebutkan tadi, sawa'un kanu minal ladina ya'maluna 'amalal akhirah yuriduna bihil hayatad dunya kal munafiqin wal mura'ina bi'amalihim sama saja. Apakah mereka dari kalangan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amalan-amalan akhirat, akan tetapi dia mengharapkan kehidupan duniawi seperti orang-orang munafikin, orang-orang yang riya di dalam amalan-amalan mereka. Au kamunu minal kuffari alladzina la yu'minuna bi ba'tsin wala hisabin. Atau mereka dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mana mereka tidak mengimani hari kebangkitan dan tidak mengimani di sana ada hisab. Kahali ahlil jahiliyah wal madzahibil haddamah min rasmaliyah wa syuyu'iyah wa ilmaniyah ilhadiyah. Seperti keadaan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, wal madzahib al haddamah, dan juga seperti ahlu madhab, orang-orang yang memiliki ideologi yang menghancurkan, baik dari kalangan kapitalis, komunis, sekuler, al-ilhadiyah yang menyimpang, wa ulaika lam ya'rifu qadral hayah, dan mereka itu pada dasarnya tidak mengerti akan hakikat kehidupan dunia ini. Nah, walaupun kita lihat mereka itu mapan, kaya raya, namun pada hakikatnya mereka itu tidak paham akan hakikat kehidupan dunia ini. Wala ta'du nadratuhum laha an takuna kanadratil bahaim. Bahkan penilaian mereka terhadap dunia ini enggak lebih seperti penilaian hewan ternak. Enggak melebihi bagaimana hewan ternak ini memikirkan kehidupan dunia ini, tidak melebihi. Balhum adallu sabila, dan bahkan mereka lebih sesat lagi, luar biasa. Li'annahum alghau uqulahum, karena mereka mencampakkan akal pikiran mereka. Beda dengan binatang, bahaim, mereka itu tidak punya akal. Akan tetapi mereka ini, kenapa mereka ini dikatakan lebih sesat, lebih bodoh dari hewan ternak? Karena mereka itu punya akal, akan tetapi akal mereka itu mereka buang. Wasakharu taqatihim, dan mereka menyia-nyiakan kemampuan mereka. Wadayya'u awqatihim, dan mereka menyia-nyiakan waktu mereka. Fima la yubki lahum, waktu-waktu yang pada dasarnya tidak menjadikan mereka itu kekal. Walayabukuna lahu, walam ya'malu limasirihim alladhi yantadhiruhum walabudda lahum, dan mereka tidak mau berbuat untuk tempat kembali mereka. Persiapan untuk akhirat itu mereka tidak mau berbuat, mempersiapkan. Yang mana tempat kembali mereka adalah sesuatu yang menunggu mereka. Wala budda lahum minhu, dan diharuskan, dan mereka pun harus dan labud, mereka harus dan pasti sampai kepada tempat kembali tersebut. Imma an-nar dan wa imma al-jannah. Naam. Barakallahu fikum. Wal bahaim laisa laha masirun yantadhiruha. Sementara hewan ternak enggak punya tempat kembali yang menunggunya. Wa laisa laha unqulun tufakkiru biha, dan juga enggak punya akal untuk memikirkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Enggak punya akal untuk memikirkannya. Bi khilafi ulaika, beda dengan mereka. Mereka itu punya akal. Akan tetapi akal mereka mereka campakkan, kemampuan mereka mereka sia-siakan. Naam. Walihada yakulu ta'ala fihim, sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'kilun, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau berakal? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan ternak. Balhum adallu sabila, dan bahkan mereka itu lebih sesat, lebih sesat lagi. Naam, jalan pikiran mereka. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu manusia yang berakal sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naam, yang menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menuju negeri akhirat. Nah, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Salman pada hari Sabtu kemarin, itu merupakan sebuah nasihat yang sangat bagus sekali. Andai kita semua bisa mengamalkannya, semangat dan sungguh-sungguh di dalam thalabul ilm, di dalam belajar, insyaallah Allah akan memberkahi nam apa yang kita lakukan dan menjadikan amalan kita lebih bermanfaat. Sehingga oleh karena itu bagi ikhwan untuk selalu menjaga nam dari anak-anak yang dia bawa, jangan sampai membuat rame dan gaduh, apalagi ketika melakukan sholat berjamaah. Maka ikhwan fillah, saya menasihatkan kembali nam untuk lebih semangat kalau seandainya dijadwalkan untuk menjaga pas sholat. Nam barakallahu fikum, insyaallah nam pahala antum kalau antum melakukan ikhlas bisa jadi antum lebih utama daripada orang-orang yang sholat di depan persis di belakang imam. Nah, kalau dilakukan dengan ikhlas, niat yang baik, antum bisa, karena antum yang menjaga anak-anak barakallahu fikum, menjadikan kaum muslimin sholat dengan tenang. Nah, ini merupakan pahala yang tentunya akan mengalir kepada antum barakallahu fikum. Ada sebuah keutamaan kalau kita pikir-pikir sangat luar biasa, tentunya kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hamba yang mukhlis, tentang hamba yang ikhlas. In kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fi saqa kana fi saqa. Kalau dia ditempatkan untuk hanya sebatas berjaga-jaga perbatasan, bukan pasukan inti yang menyerang musuh, mereka akan tetap pada posisi yang diperintahkan kepadanya. Atau dia ditaruh di belakang bagian mungut atau yang membersihkan barang-barang peninggalan yang tertinggal, yang tercecer. Ahlus saqah, di dalam bahasa Arab mereka disebut dengan ahlus saqah. Kalau seandainya dia melakukan posisi tersebut dengan ikhlas, bisa jadi keutamaan mereka itu lebih utama daripada orang yang berada di front terdepan menghadapi musuh, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita sampaikan juga di sini bahwa kita di sini tentunya harus menjaga adab-adab dan sikap-sikap yang kita anggap perlu disampaikan di sini, bahwa tentang kebiasaan sebagian kita kalau sehabis taklim langsung baringan. Nah, ada yang menyampaikan bahwa kalau dilihat itu pemandangannya kurang bagus. Jadi kalau antum mau rehat, mau istirahat, nam diupayakan jangan baringan. Nam sehabis taklim, misalnya sekarang ini sehabis taklim, nam antum nyender aja ke dinding, enak. Kenapa kita sampai, walaupun pada dasarnya itu tidak mengapa, cuman kadang orang melihatnya lain dan itu sudah tersampaikan, sudah ada yang menyampaikannya barakallahu fikum. Tidak ada larangan kalau antum melakukan hal itu semua, cuman kita perlu untuk menjaga sikap-sikap kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.